طلب العلم من الله أن نبدأ إن شاء الله بعون الله جل وعلا وتوفيقه علينا وعليكم في فن التجويد. Kita akan mulai insyaAllah dengan izin dan kemudahan Allah SWT. Yaitu dalam ilmu tajwid ini, yang kita akan mulai dari Tuhfatul Aqmal, itu karya Sulaiman Az-Zamzuri rahimahullah ta'ala. Dengan kita di sini memakai dua syarah, yaitu dari pengarang itu sendiri, Sulaiman Az-Zamzuri, dan juga Ali Muhammad Abdu'l-Ba'ad. Dengan memakai dua syarah yang itu disatukan. Yang sebenarnya penulis sendiri Sulaiman Az-Zamzuri rahimahullah, beliau pun memiliki syarah sendiri atas kitabnya ini yang dinamai dengan Tuhfatul Aqfal, di syarah Tuhfatul Aqfal di pembukaan sebutkan itu. Az-Zamzuri sendiri memiliki syarah yang disebut dengan Tuhfatul Aqfal di syarah Tuhfatul Aqfal. Demikian pula Ad-Dabbagh, dia pun memiliki syarah sendiri yang dinamakan dengan Minhajul Lil Jalali fi Syarh Tuhfatul Aqfal. Sama. Sama-sama syarah yang digabungkan dalam syarah kita ini. Sehingga nanti akan kita temukan dalam syarah ya, pertama di syarah oleh penulis itu sendiri Az-Zamzuri rahimahullah, kemudian syarah berikutnya Ad-Dabbagh, ini saling melengkapi. Yang kedua syarah ini saling melengkapi, dan kita melihat nanti pada syarah-syarah yang lain. Hanya saja sebelum masuk pada pembahasan, yang tentunya kitab ini ibarat an 61 baitan. Kitab ini mengungkapkan kepada kita tentang kurang lebih 61 bait syair dalam pembahasan ilmu tajwid beserta mukaddimah pembukaannya. Dan di sini para ulama menganggap bahwasanya kitab ini adalah kitab madrasi, kitab dasar dalam fan cabang disiplin ilmu tajwid. Sehingga beliau berikan dan terafalinya faedah dengan singkat dan tidak mendalam. Ini nanti akan dilengkapi oleh Imam Ibnu Jazari setelah ini biasanya. Setelah kita menghafal dari bait yang terendah, kemudian naik ke bait yang lumayan, sehingga melengkapi apa yang kurang di sini. Kemudian anda melihat di situ di halaman ke-14, ada mukaddimah yang berkaitan dengan pelajaran ini, yaitu fi mabadi' at-tajwid lil-'allamah ad-dabbagh, pembukaan atau prolog tentang dasar, dari dasar-dasar ilmu tajwid yang disampaikan oleh Allamah Ad-Dhabba. Al-mabadi' al-ashharu bitajwid, yaitu prinsip-prinsip dasar yang 10 untuk ilmu tajwid. Yang prinsip-prinsip dasar ini anak-anak di kedalam ada yang enggak prinsip ya. Prinsip-prinsip dasar yang 10 ini sesungguhnya bukan hanya di bidang ilmu tajwid, tetapi umum di bidang ilmu-ilmu lain. Umum di bidang ilmu-ilmu lain, sehingga berlaku bagi seluruh cabang-cabang ilmu. Para ulama menerapkan al-mabadi'ul asyar atau asyarah, prinsip dasar yang 10 berkaitan dengan cabang-cabang ilmu tersebut. Yang para ulama menisbatkan kepada As-Sabban Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang prinsip dasar yang 10 yang berkaitan dengan seluruh cabang disiplin ilmu termasuk ilmu tajwid ini. Sehingga masing-masing cabang disiplin ilmu tidak lepas dari 10 prinsip dasar ini. Disebutkan oleh As-Sabban dan perlu menisbatkan baiknya kepada As-Sabban Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mabadi'u kulli fannin asyarah الحد والموضع ثم ثمر وفضل ونسبة والوابع والاسم والاسم استنجازه والشارع ومسائل البعض بالبعض اكتفى ومن در جميع هذا الشرف. Masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darra jami'a hadha asy-syaraf. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم ثمرة، وفضله ونسبة، والوادع والإثم، الاستمداد حكم الشارع، مسائله والبعد بالبعد اكتفى، ومن درى الجميع حاج الشرف. Penulisnya di terakhir, kalau tadi nggak kita tulis. Jadi kata Al-Sobhan, Syafir Mursa'ala, sesungguhnya prinsip dasar setiap cabang sifil ilmu, setiap cabang sifil ilmu, asyara pada 10. Jadi dari setiap cabang sifil ilmu, bukan hanya tajwid, bukan hanya tawahid, bukan hanya aqidah, bukan hanya fiqih, seluruh cabang sifil ilmu dalam cabang sifil ilmu agama, itu tidak lepas dari 10, yaitu al-haddu. Kita harus mengetahui al-had, definisi ilmu itu, definisinya. Tapi apa definisinya secara bahasa, pemikiran, demikian pula ilmu tafsir, atau ilmu fikih, ilmu mustalah. Kita lepas semua dari itu. Cabang sebagai ilmu dari al-had, itu ta'rif, definisi. Kemudian al-mawdu', tema pembahasannya, dia membahas tentang apa, ilmu itu membahas tentang apa. Summa samarah, ya, kemudian buahnya, hasilnya. Wa fadluhu, dan juga kita harus mengetahui keutamaan ilmu itu apa. Keutamaan ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu fikih, ilmu tajwid. Masing-masing cabang sifil ilmu, ilmu awadiyah, ilmu nafu, ilmu sorok, itu ada keutamaannya. Dan juga wanisbatun, dinisbatkan kemana ilmu itu, atau kepada siapa ilmu itu. Jadi disebatkan, disebatannya kemana sebenarnya. Nah, karena yang berikutnya al-wadi, peletaknya. Siapa yang meletakkan ilmu itu? Yang meletakkan ilmu tajwid, yang meletakkan ilmu mustalah, meletakkan ilmu fikih. Itu ada al-wadi, peletaknya, pencetusnya. Kemudian wal-ismu, namanya. Nama ilmu itu apa? Al-istimdad, pokok pengambilannya dari mana ilmu itu? Indah. Nanti akan dirinci di sini. Tidak tebak. Kemudian juga hukum syariat, hukum syariat dalam belajar cabang disiplin ilmu tersebut apa? Hukum. Kemudian masailuhu, masalah-masalah, rincian-rincian yang muncul dalam ilmu itu. Kemudian diakhiri kata Rasulullah, wal ba'du bil ba'd iktafa, sebagiannya dengan sebagian yang lain mencukupi. Artinya dari dasar-dasar yang 10 ini, terkadang mungkin kita hanya mengetahui sebagiannya, mungkin mengetahui 3, definisi, hukum syariat, kemudian hasilnya atau buah dalam belajarnya. Artinya ketika kita mengetahui sebagian, istafa, dianggap cukup. Paman zalau jami'ah, tetapi barang siapa yang dia tahu kesemuanya, Tahu dari prinsip yang 10 ini dalam setiap cabang setiap ilmu, hadza syarofa. Maka menambah kemuliaan. Akan menambahkan kemuliaan. Itu prinsip dasar dalam setiap cabang setiap ilmu. Kita kembali ke kitab. Kalau antum belum selesai, nanti terakhir insyaAllah kita tulis. Kalau di rumah. Kata Dzubba rahimahullah ta'ala, lama kana yanbaghi likulli syari'in bi fannin an ya'rifa mabadi'ahu al-ashra. Lama kan yatakala niyata yanbaghi layak di seyogianya likulli syari'in, bagi setiap syari' syari' disini ini bagi yang mulai perkara nyata selayaknya bagi setiap orang yang tidak memulai di fannin dalam satu cabang sebuah ilmu ayari kautum yang mengetahui mabadi'ahu al-ashra, prinsip dasar ilmu yang 10, liyakuna ala basiratin fihi, supaya nyata dia berada di atas ilmu tentang ini. Maka tatkala selayaknya kita mengetahui prinsip yang 10 ini agar terbimbing di atas ilmu dalam mempelajarinya, wajib an natakallama ala mabadi'i fanni tajwidi, maka suatu kewajiban an natakallama, untuk kami di sini membahas berbicara ala mabadi'i fanni tajwid, atas prinsip-prinsip dasar cabang disiplin ilmu tajwid, ya, fanni tajwid. الذي جمع بعض مقاصده, yang mengumpulkan sebagian dari tujuan-tujuannya, tujuan-tujuan ilmu tajwid, في التحفة المذكورة, pada tuhfah yang disebutkan ini. Jadi salah satu prinsip dasar dalam ilmu tajwid yang mengumpulkan tujuan-tujuan dari mempelajari ilmu tajwid itu disebutkan nanti dalam kitab ini, Tuhfah. Dalam kitab ini itu Tuhfatul Abbar. Faqultu, maka aku katakan haddut tajwidi. Yang pertama yaitu definisi tajwid. Tadi. Maksudnya mabadi akul lisanin asyara al-haddu. Itu yang pertama. Haddut tajwidi, definisi tajwidi. Definisinya kata beliau, tajwid adalah tilawatul Qur'anil Karimi, membaca Al-Qur'anul Karim ala hasabi ma anzalallahu ta'ala ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Qur'an Karim ala hasabi, sesuai ma anzalallahu ta'ala, apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, menunjukkan di sini tidak merekayasa dalam membaca Al-Quran, tetapi sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Allah ajarkan kepada Jibril harfan-harfan, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, surah demi surah, Kemudian setelah itu dia tidak sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa merekayasa, tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Kemudian taraktahu wa taraktahu al-ummatu bil qabul. Setelah itu ini disampaikan atau tersampaikan kepada umat ini. Wajar kepada para sahabat, kemudian mengadahum ila yawmina hadza, sampai masa kita sekarang ini. Itu semua selamat dari pengada-adaan. Tidak bisa untuk diada-adakan, untuk dikarang. Itu semua misdaqan li qawli ta'ala, sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah SWT, innahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menjaminnya. Sehingga dalam masalah bacaan pun selamat dari pengurangan, selamat dari penambahan. Menunaikannya sesuai dengan apa yang Allah turunkan melalui nabi-Nya. Oke, tadi kami hidup kita apa? Dari segi tulisan pun sesuai dengan apa yang diterima oleh para sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW menghimbarkan kepada mereka para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, mendiktekan. Yaitu bi-ikhraji kulli harfin min makrajihi, dengan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Jadi baca Quran dengan tepat sesuai seperti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu dengan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahiqqahu, dan dengan memberikan haqqahu, hak setiap huruf, wa mustahiqqahu, dan yang layak untuk ditunaikan untuk huruf tersebut. Yaitu minas sifati, dari sifat-sifat huruf, mukammilan, sebagai penyempurna, min ghairi takallufin wala ta'assufin wartikabin wartikabin, min ghairi takallufi wala ta'assufi wartikabi ma yukhrijuhu anil Qur'aniyyah, tanpa memberatkan diri, ta'assuf semakna dengan takalluf, menyulitkan diri, dan tanpa irtikadi ma yukhrijuhu anil Qur'aniyyah, tanpa menempuh sesuatu yang akan mengeluarkan, melampaui, melewati. Sini mas, di depan, sini. Mas, lihat, sini. Mas, Abdul Rahman. Tanpa melampaui sesuatu yang akan mengeluarkan dari Al-Quran. Jadi tidak memberikan hak huruf. Demikian pula apa yang harus ditunaikan untuk huruf tersebut dari sifat penyempurna, tanpa kita memberatkan diri, menyulitkan diri, dan menembus sesuatu yang akan mengeluarkan dari Al-Quran. Tidak sesuai dengan Al-Quran, yaitu dengan langgam-langgam selain Al-Quran, yang akan mengeluarkan dari Al-Quran. Itu tadi, langgam-langgam yang banyak dibikin oleh sebagian manusia. Itu definisi tajwid. Beliau sendiri tidak sebutkan secara bahasa. Adapun tajwid secara bahasa maknanya yaitu al-itqan wa tahsin. Secara bahasa maknanya yaitu al-itqan wa tahsin. Itqan sudah kita lalui maknanya sama dengan tahsin, yaitu membaguskan, Tajwid artinya rifqan wa tahsin, membaguskan, memperbaiki. Rabb mengatakan jawadtu syai'a idza ahsantahu. Aku memperbaiki sesuatu, mana jawadtu syai'a. Aku memperbaiki sesuatu. Itu makna tajwid tahsin. Ini suka ada kan pelajaran tahsin. Tajwid dan tahsin, perbaikan. Dapat secara istilah para ulama tadi yang disampaikan oleh Atoba, yaitu ilmu yang dengannya kita akan tahu bagaimana cara mengucapkan kalimat Qur'ani. Tajwid adalah ilmu yang dengannya kita akan tahu bagaimana cara mengucapkan kalimat-kalimat Qur'an sesuai dengan apa yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Jadi kita yang tambahan. Ini tadi sudah disebutkan juga ini. Ad-dabba semakna sebenarnya, cuma beda kata. Sesuai dengan apa yang dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbagus huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Itu tadi. Definisi Ad-Dabba atau definisi yang lain. Secara ringkasnya, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara pembacaan Al-Qur'an, tata cara pembacaan kalimat-kalimat Qur'an yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa ngarang. Mutawatir banyak riwayatannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbagus huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya, wukuf. Menunjukkan dari definisi ini, ilmu tajwid itu sebenarnya berboros kepada tiga macam itu. Intinya cuma tiga ilmu tajwid itu. Inti dari definisi tadi, anda telah mengetahui dari definisinya, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya, ajarkan kepada Nabi-Nya Al-Quran. Itu dengan memberikan dan mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya, memberikan hak huruf, menunaikan apa yang wajib bagi huruf tanpa memberatkan diri, tanpa keluar dari Al-Quran. Sehingga tadi dilarang keras untuk membaca Al-Quran dengan langgam-langgam selain langgam Arab. Kenapa ulama dahulu mempelajarinya dengan lisan Arab. Sehingga inti dari mutajid sebenarnya tiga saja, yaitu ma'rifatul makhraj wasifat wataqdim. Mempelajari tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, kemudian mempelajari sifat-sifat huruf. Ini karena berkaitan. Bagaimana kita akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat Qur'aniyah bi lughatil Arab, bi lahjatil Arab, Sementara kita tidak bisa mengeluarkan dari setiap tempat-tempatnya. Dan juga tidak bisa menaikkan sifat-sifatnya. Maka tentunya itu intinya. Bisa mempelajari dari makhraj huruf dan juga sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, tatbiq, prakteknya. Menuntut untuk praktek. Ini kata Imam Ibnu Jazir Ibnu Ta'ala, وجب عليهم المهتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. أول سلامة كان واجب أن تبقى جاري dalam cabang ilmu di disiplin tajwid, yaitu ma'rifah al-huruf, makhraj al-huruf, dan juga sifat. Kita belajar teori sejauh apapun tetapi tidak tahu, tidak mendalami makhraj al-huruf dan sifat, tidak akan bisa mengucapkannya seperti lisan yang fasih. Itu awal wajib mengetahui makhraj al-huruf wa sifat biar hidup bi afsahil lughah, supaya bisa mengucapkan dengan bahasa yang fasih. Wa mawdu'uhu, yang kedua, al-haddu wal mawdu'u, tema atau pembahasannya. Tema dari ilmu tajwid, pembahasan dari ilmu tajwid adalah kalimatul Qur'ani min haitsu lafzi ma dzukir. Yang dibahas dari ilmu tajwid adalah kalimat-kalimat Qur'an. Ditinjau dari segi lafaz yang disebutkan. Jadi ilmu tajwid itu membahas tentang kalimat-kalimat Qur'an. Adapun kalimat selain Qur'an tidak dibahas dengan ilmu tajwid. Sehingga diterapkan ilmu tajwid itu pada Al-Qur'an. Adapun ilmu lain, hadis umpamanya, tidak berdosa. Artinya tidak mengapa. Ya, bukan tidak berdosa, tidak mengapa. Ketika dia tidak mengikuti ilmu tajwid. Karena di titik beratnya itu Al-Qur'an. Bagaimana untuk kita bisa membaca seperti apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi kita Rasulullah. Kita tidak bisa membaca secara langsung. Ya. Berbeda dengan Nabi Rasulullah. Cakap. Kultu ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ya, awalnya masuk mungkin tidak bisa membaca, maka Allah bijakkan ketika itu. Jadi kita tentunya dengan mempelajari tadi, mempelajari makhrajnya, sifatnya, karena beda dialek kita dengan dialek Arab. Sehingga banyak yang harus kita pelajari. Itu kalimat Quran tajwid ini diperuntukkan. Bagaimana dengan kalimat yang lain selain Al-Quran, hadis, ataupun kalam Arab, bait syi'riyah, itu ahsan. Liman qad ta'alla at-tajwid, bagi orang yang telah belajar ilmu tajwid, ahsan. Untuk dia membaca yang lain dengan ini. Tapi tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Dan saja bagus. Kenapa? Karena di sana Arab pun secara tidak langsung mereka berbicara dengan lisan tajwid, lisan Arab. Ketika antum dengar, ya mereka berbicara, berkata, sama syaikh, jangan jauh-jauh, berbicara ketika khutbah atau pidato. Secara langsung lisan mereka itu mempraktekkan ilmu tajwid, karena memang itu pembawaan. Kecuali mungkin yang nazir, yang jarang-jarang saja ada memang yang keluar. Tapi itu semua ma'fu dalam kuat Al-Quran. Ini bukan berarti kita sembarangan menyesuaikan azan tanpa memakai ilmu tajwid. Sembarangan. Meskipun banyak yang sembarangan kalau di daerah Arab Yaman. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Azan juga. Dan yang lain. Di zahat-zahat. Yang tidak mengikuti. Tapi secara naluri mereka, fitrah mereka. Ya, ketika berbicara itu mempraktikkan tentang tajwid. Itu pembahasan inti ilmu tajwid. Kalimat Quran ini. Kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Wasamratuhu buah dari mempelajari ilmu tajwid yaitu su'ulul lisani anil khata'i fil Quran, untuk menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan kita mempelajari ilmu tajwid, lisan kita ini akan terjaga. Ya, artinya ketika kita tahu itu salah, kita akan memperbaiki. Ya, kenapa? Karena tidak ada seorang pun, semungkin apapun dia, enggak terjatuh kepada kesalahan. Enggak ada. Ya. Pasti kecerdasan sedikit mah ada. Ya, sepintar apapun, semungkin apapun dia. Anda melihat saja. Itu guru kita sendiri. Si Majid mengakui. Tapi itu. Semoga walaupun namanya manusia punya kelemahan. Kadang apa? Terjatuh, salah. Tapi karena dia sudah mempelajari mutajwid, kesalahannya diperbaiki. Dia terus menerus dalam kesalahannya. Ya. Tahu itu salah, jangan diulang. Diperbaiki. Diperbagus. Ya, min haizul makhraj wasifat wal ahkam. Ketika mungkin salah makhrajnya atau sifatnya ataupun hukum-hukumnya, maka akan terjaga. Ya, maksud terjaga di sini bukan berarti enggak terjatuh kepada kesalahan, bukan. Ya, tapi kita tahu letak salahnya itu di mana. Ya, letak yang kita perbaiki itu di mana. Itu fungsi dalam mempelajari. Sehingga Fakhri Sifat Allah Fikm. Terlebih kalau lihat ini, yang kelima. Wafadluhu keutamaannya. Yaitu syarafuhu ala wirihi minal ulum. Mulianya. Atas yang lainnya dari ilmu-ilmu yang ada. Jadi ilmu tadbir ini sebagai asyraful ulum. Kata ulama. Ilmu yang paling mulia. Ya, kenapa? Ya, karena disyarafi madlulihi sesuai dengan kemuliaan yang ditunjukkan oleh ilmu tajwid itu. Apa yang ditunjukkan oleh ilmu tajwid? Quran. Ya. Ilmu tajwid adalah min asyrafil ulum. Ilmu yang utama karena dita'alluqihi bi asyrafil kalam. Berkaitan dengan ucapan yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Berkaitan dengan ucapan yang paling mulia itu apa? Ya, itu barakallahu fikum. Ala ta'allumihi dalam pelajarinya. Insyaallah nanti kita akan sebutkan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Ya, minimalnya setelah antum terpacu dengan hadis-hadis ayat Qur'an yang mengutamakan tentang ashabul Qur'an, ya, orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an, di sisi lain kita punya tanggung jawab untuk diri kita, mendidik istri dan anak-anak kita, bahkan apa tanggung jawab umat kepada kita, kepada antum. Biasanya orang-orang yang model antum ini dipercaya oleh umat, dipercaya oleh manusia, dipercaya di kampungnya, dipercaya di pabriknya, dipercaya di tempat kerjanya. Orang-orang apa? Asyarul budun ilaik. Mengisyaratkan jarinya kepada antum. Tuh. Orang pandai. Ya. Jadi untuk orang-orang yang dipercaya oleh manusia. Manusia mempercayakan keimaman, yaitu insya Allah sudah terperangkatkan untuk pergi kemana, tinggal di masjid. Ya, ketika tidak ada imam, orang-orang menunjuknya ke antum gitu. Dipercaya. Sehingga kepercayaan itu dijalankan dengan cara kita mempelajari, memperbaiki. Bahkan kita adalah umat yang meniti kita Rasul kita alaihi wasallam, para sahabatnya, hum ahsun nas bil Quran, sementara mereka adalah manusia yang paling semangat dalam Al-Quran. Mereka paling semangat dalam Al-Quran. Para sahabat, jazallahu alaihim ajma'in, qurra. Betapa banyak yang lahir dari para sahabat, para ahli baca, ahli qiraat. Bahkan diutus oleh Nabi alaihi wasallam untuk mengajari manusia berbagai pelosok. Sehingga aynana min haula, mana lapak kita dibandingkan dengan mereka dalam semangatan kita untuk mempelajari kitab Allah Al-Quran ini. Jangan kosong dalam permasalahan ini. Bahkan nanti tentunya ketika kita melihat, bahkan kita sering membaca keutamaan-keutamaan Al-Quran, sejauhnya itu akan menambah kesemangatan kita dalam mempelajarinya. Allah Ta'ala amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.